Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah selesai dari pembahasan al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Wajibnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Sekarang kita akan masuk ke dalam faqrah yang berikutnya, paragraf yang berikutnya. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر. Untuk selanjutnya insyaallah taala kita akan cukupkan syarah yang akan kita baca dengan membaca syarah yang ditulis oleh Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Karena naam, sebagian ikhwah sudah memegang kitabnya, dan insyaallah bagi ikhwah yang berminat untuk bisa mendapatkan kitabnya yang fotokopian, bisa menghubungi ya, ikhwah. Nah, insyaallah akan disediakan. Karena dengan memegang kitabnya dan membaca langsung, insyaallah faedah yang disampaikan bisa lebih ya, diingat dan tercatat dengan baik. Jadi untuk selanjutnya kita akan baca syarah dari Syekh Rabi hafizahullah sebagai umdah, sebagai rujukan utama pada kajian kitab kita ini. Qala syarih Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, wa man lam ya'rif tafsir al-hadith ويبلغه أقله فقد كفي ذلك وأحكم له. Barang siapa yang tidak mengetahui tafsir dari sebuah hadis, ويبلغه أقله, dan akalnya belum bisa menjangkau makna yang dimaukan dari hadis tersebut, belum bisa menjangkau tafsir dari hadis tersebut, faqad kufiya dhalika, maka telah dicukupkan baginya ya, telah dicukupkan baginya, wa uhkima lahu, dan telah ditetapkan baginya ya. Maknanya qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asy-Syeikh Rabi mengawali penjelasannya dengan menyebutkan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani sebuah jiwa kecuali yang dimampuinya, kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ba'dun nusus qad la tafhamuha. Sebagian nusus nas-nas syariat mungkin engkau tidak memahaminya, tidak memahami makna yang dimaukan dari nas-nas syariat tersebut ya, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dari hadith. Walakin ma hiyal hikmah wal ghayatu minha wa ma huwa sirru min waraiha. Ma hiyal hikmah, apa hikmah? Akan tetapi, apa hikmah dan apa tujuan dari nas-nas syariat tersebut? Wa ma huwa sir min waraiha, dan apa rahasia yang tersembunyi di balik nas-nas syariat tersebut? Fa'alaika bil imani wat tasdiq. Maka yang wajib bagimu yang diwajibkan bagimu adalah al-iman, mengimaninya, wat-tasdiq, dan membenarkannya. Ini kewajiban yang dibebankan kepada kita. Pertama kali kalau kita mendapati sebuah ayat, ketika kita mendapati sebuah hadis yang sahih, ya, yang diketahui kesahihannya, kita ketahui kesahihannya, maka pertama kali sikap yang harus kita ambil adalah beriman kepadanya dan membenarkannya. Walaupun kita belum paham maknanya, belum paham tafsirnya, maka kalau kita mendapati sebuah ayat atau hadis yang sahih, kewajiban pertama yang harus kita tempuh adalah beriman kepadanya dan membenarkannya. Lianna hadza muqtadal iman wa muqtadat tasdiq. Karena inilah konsekuensi dari iman dan konsekuensi dari at-tasdiq. Ya, membenarkan sikap, membenarkan. Amanta bil ghaibi, amanta bi anna Muhammadan haqqun wa anna al-Qur'an haqqun wa ma jaa'a bihi Muhammadun alaihi salatu wassalam haqqun. Karena konsekuensi dari keimanan dan konsekuensi dari sikap at-tasdiq membenarkan agama ini dan syariat ini, konsekuensinya adalah engkau beriman dengan al-ghaib, beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Ya, perkara-perkara yang termasuk al-umur al-ghaibiyah, baik berupa perkara ghaib terbesar, ya, yang termasuk enam pembahasan terpenting di dalam agama ini adalah yang terkait dengan Allah dan sifat-sifatnya. Terkait dengan Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini perkara ghaib yang harus kita imani, pertama dan utama. Maka kalau kita mendapati sebuah ayat atau hadis menyebutkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk langsung mengimani dan membenarkannya. Begitu juga ketika mengabarkan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang termasuk perkara gaib adalah yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia di akhir zaman misalnya, atau kelak di hari kiamat, atau juga berita-berita tentang kejadian di masa lalu, tentang umat-umat sebelum kita, berita-berita tentang para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, wajib bagi kita untuk mengimani dan membenarkannya. Amanta bi anna Muhammadan haqqun alaihi salatu wasallam. Di antara konsekuensi iman juga adalah engkau beriman bahwasanya nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hak, ya, benar. Wa annal qur'ana haqqun, begitu juga Al-Qur'an adalah hak, kebenaran. Wa ma jaa'a bihi Muhammadun haqqun, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hak. Karena apa? Wa annahu la yantiqu 'anil hawa, dan kita juga wajib beriman bahwasanya beliau Nabiuna Muhammad alaihi salatu wasallam la yantiqu 'anil hawa, tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah apa yang dia ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Fama'arafta falhamdulillah, wa ma lam ta'rifhu fakilhu ila 'alimihi wa qad kafaka. Fama'arafta, dan apa yang kau ketahui maksudnya dari tafsir hadis atau tafsir ayat, jika engkau mengetahuinya, falhamdulillah, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan bagimu pemahaman terhadap tafsir atau makna dari ayat dan hadis tersebut. Wa ma lam ta'rifhu, adapun yang tidak atau belum engkau pahami, fakilhu ila alimihi, maka serahkanlah kepada yang berilmu, serahkanlah kepada yang mengilmuinya, ya, baik dengan bertanya atau dengan meminta penjelasan. Wa qad kafaka, dan telah cukup bagimu, telah mencukupimu. Taib. Sebagian sudah megang fotokopiannya? Belum. Belum dicetak ya. Taib. Kalau dicetakan yang antum pegang, ada tanya jawab? Ada as'ilah? As'ilatul dars? Ada enggak? Taib. Ya, ternyata dicetakan yang ada, yang dipegang oleh ikhwah, tidak ada tanya jawab. Adapun cetakan yang ana pegang di sini ada tanya jawab. Jadi syarah yang ditulis oleh Syekh Rabi' Hafizahullah ini merupakan transkrip dari pelajaran beliau ketika beliau mensyarah kitab Ushulus Sunnah. Kemudian dari rekaman pelajaran-pelajaran beliau tersebut ditranskrip sehingga menjadi sebuah kitab. Dan di sela-sela penjelasan tersebut ada beberapa pertanyaan yang memang terkadang tidak terkait dengan, tidak terkait secara langsung dengan pembahasan yang ada. Tapi mungkin kita lewati ya untuk pertanyaan ini, tanya jawab ini. Kalian di itu ada? Ada asilahnya? Belum ketemu. Taib. Sebelum kita lanjutkan pada faqrah yang berikutnya, paragraf yang berikutnya, ada faidah tambahan yang bisa kita ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala ketika menjelaskan faqrah ini, ya. Waman lam ta'rif, wa man lam ya'rif tafsir al-hadith, sampai pada ucapan wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, ya. Adapun yang terkait dengan ru'yah, dengan permasalahan ru'yatullah, ya, pada ucapan Al-Imam Muhammad wa mithlu ahaditsir ru'yah kulliha, nanti akan dibahas secara khusus pada bab yang berikutnya. Ya, sekarang kita akan membaca sedikit faidah dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, ya, untuk tambahan maklumat. Qala hafizahullahu ta'ala wa huna uhibbu an unabbih ala qa'idatin hawla ma yadhhar min iskalin fin nusus. Ya, beliau akan menjelaskan sebuah kaidah yang penting yang wajib dipahami setiap muslim. Beliau mengatakan pada kesempatan ini aku ingin menyampaikan dan mengingatkan pada sebuah kaidah di dalam agama ini yang terkait dengan ma yadhhar min iskalin fin nusus, terkait dengan iskal, permasalahan, atau ya iskal itu permasalahan yang muncul dari pemahaman nas-nas syariat. Ya, apakah benar dikatakan bahwasanya nas-nas syariat itu adalah terdapat di dalamnya iskal, ada permasalahan atau ada pertentangan misalnya, ya. Maka hadhil qaidah i'lamu awwalan, maka ketahuilah kaidah yang pertama yang harus kita ketahui adalah anna nususus syar' laisa fiha mushkilun ala jami'in nas, bahwasanya nas-nas syariat tidak ada yang iskal, tidak ada yang muskil. Nas-nas syariat tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang tidak dipahami artinya oleh setiap, oleh seluruh manusia. Atau kalau kita jelaskan dengan kalimat yang lain, la yujad nasun min nususi syara' ashkala ala jami'i ahli al-ilm. Ma'nahu, la tujad ayatun wala hadithun ashkala ala jami'il ulama ma'nahu abadan. Prinsip ini yang harus kita ketahui, yang harus kita ketahui, tidaklah ada satu nas pun baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahihah, tidak ada satu nas pun pada nas-nas syariat yang maknanya tidak diketahui. Ya. Dalam artian semua ulama tidak mengetahui maknanya. Ya. Karena bisa jadi sebagian orang tidak memahami makna sebuah ayat atau hadis, namun ternyata yang lain bisa memahaminya, bisa mengetahui makna dan tafsirnya, terkhusus para ulama. Sehingga na'am, dari sini kita tahu tidak ada satu pun nas syariat baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang tidak diketahui maknanya. Semua diketahui maknanya. Seluruh nas-nas syariat diketahui maknanya. Maka dari sini, kalau kita sudah memahami dengan benar, memahami baik-baik kaidah ini, maka kaidah kedua yang harus kita ketahui, annal iskal nisbiyun idhafiyun walaysa haqiqiyan. Bahasanya iskal yang timbul di dalam memahami nas-nas syariat, ketidakjelasan yang ada pada nas-nas syariat itu adalah ketidakjelasan yang nisbi, idhafi. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, ketidakjelasan yang sifatnya parsial, yang terjadi hanya parsial, tidak total. Karena apa? Qad yushkil ala Umar minan nas hadithun aw ayatun wala yushkil ala Zaidin dzalikan nas. Karena bisa jadi ayat, ayat, sebuah ayat atau hadis tidak diketahui maknanya oleh Umar, tapi Zaid bisa mengetahuinya. Ada sebagian orang yang tidak paham makna ayat atau hadis, namun sebagian yang lain bisa memahaminya dengan baik. Ini maknanya. Jadi, kaidah yang pertama tadi apa? Tidak ada nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang tidak jelas, yang tidak diketahui maknanya, tidak ada. Semua Al-Quran, semua ayat-ayat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, hadis-hadis dalam Sunnah Rasul, semuanya dipahami maknanya. Namun, ketidakjelasan yang muncul adalah ketidakjelasan yang sifatnya nisbi idhofi, parsial. Karena sebagian orang bisa jadi tidak memahaminya, namun sebagian yang lain memahaminya. Oleh karena itu, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, dalam penjelasan beliau ini, beliau menyebutkan sebuah contoh. Sebuah contoh. Kata beliau, mithlu hadis as-sadiq al-masduq. Contohnya adalah hadis as-sadiq al-masduq. Yang dimaksud di sini adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, haddatsana Rasulullah alaihi salatu wassalam, telah menyampaikan hadis kepadaku Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau Rasulullah adalah orang yang shadiq, yang jujur, al masduq, yang dipercaya, jujur dan dipercaya. Jadi kenapa hadis ini dinamakan dengan hadis as-shadiqul masduq? Karena perawi yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ketika mengawali hadis ini beliau menyebutkan lafaz ini. Haddatsana Rasulullah alaihi salatu wasalam wa huwa shadiqul masduq. Ya, sehingga para ulama menyebutnya dengan hadis as-sadiqul masduq. Sampai Al-Imam Muhammad menyebutkan demikian. Ya, sehingga ini ma'ruf di kalangan para ulama. Kalau yang dimaksud hadis as-sadiqul masduq, maka yang dimaksud adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud pada hadis ini. Qala, berkata dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummi." Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya, di dalam kandungan ibunya, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari berupa nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi 'alaqah mithla dhalik, selama itu pula, yaitu 40 hari. 'Alaqah, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging yang semisal itu pula lamanya, yaitu 40 hari. Thumma yab'atsullahu malakan fayu'mar bi arba'i kalimatin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ya untuk mencatat 4 kalimat yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, ya, pada pembahasan al-qadar. Nah, maka hadal hadis, hadis ini, hadisnya Abdullah bin Mas'ud yang menyebutkan tentang awal penciptaan manusia di dalam kandungan ibunya, ya, prosesnya seperti itu yang terjadi, 40 hari nutfah, 40 hari 'alaqah, segumpal darah, kemudian 40 hari mudghah, segumpal daging. Baru kemudian setelah berlalu masa 40 hari kali 3, yaitu 120 hari kurang lebih 4 bulan, ya, diperintahkanlah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh pada janin tersebut dan untuk mencatat 4 hal yang telah ditakdirkan bagi janin tersebut. Ditakdirkan umurnya, ya, ajalnya, nah, amalannya dan ketentuan baginya, begitu juga rizkinya dan ketentuan apakah janin ini termasuk penghuni jannah, penghuni surga, ataukah termasuk penghuni neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita mendengar hadis yang semisal ini, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, "Law istamalta aqlaka wa ra'yaka da'ta." Ya. Kalau engkau hanya mengandalkan akal dan logika kamu, maka tidak akan bisa engkau menjangkau makna hadis ini. Maksudnya adalah menjangkau kaifiahnya. Bagaimana Allah merubah, ya, yang segumpal nutfah tadi selama 40 hari dirubah menjadi segumpal 'alaqah, segumpal darah, dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana kaifiah, ya, bagaimana proses ketika Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Bagaimana, ya, prosesnya, ya, tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Namun yang wajib bagi kita adalah untuk mengimani dan membenarkannya, tidak menanyakan kaifiah, karena ini termasuk perkara yang ghaib yang kita wajib mengimaninya. Nah, ya, maka kalau kita menjumpai hadis-hadis yang semisal ini, begitu juga hadis yang selanjutnya yang kata Imam Muhammad, wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, dan juga hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan takdir. Ini juga kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya qadarullah atau al-qadar sirrun sirullahi tabaraka wa ta'ala. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita ketahui hakikatnya, ya, karena itu termasuk perkara ghaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menjumpai hadis-hadis yang semisal ini, yang wajib bagi kita, yang pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, awalan al-imanu bi'annaha haqqun wa sidqun, beriman bahasanya hadis-hadis tersebut dan yang diberitakan di dalamnya adalah hak, benar, dan sidq, jujur, ya, sama sekali tidak ada kebatilan padanya, ya, dan tidak ada kebohongan, semuanya hak dan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada, walaupun kita tidak mengetahui prosesnya yang terjadi bagaimana. Tsanian, yang kedua, at-taslimu laha wal inqiyad, berserah diri dan pasrah, ya, di dalam mengimani dan membenarkan hadis-hadis tersebut. Wal inqiyad, dan tunduk patuh. Tsalitsan, yang ketiga, dan ini adalah perkara yang penting, adamul bahth fima ashkala alaihi min amriha, yatrukul amr wa la yujahid nafsahu fin nadhar, fa in bana lahu ba'du binasin akhar kana biha, wa illa fa innahu ma'fun la yas'aluhu Allahu anhu. Yaitu tidak memaksakan diri untuk mencari-cari bagaimana sih kaifiahnya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada janin tersebut melalui perantaran malaikat, bagaimana kaifiahnya, ya, itu termasuk perkara yang berlebih-lebihan yang kita dilarang darinya, ya. Begitu juga masalah takdir atau masalah-masalah yang lainnya. Nah, terkhusus, ya, sekali lagi ketika membahas tentang, ketika kita menjumpai hadis-hadis yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berlebih-lebihan, ya, mencari tahu kaifiah, bahkan ini dilarang di dalam syariat. Adapun jika kita bisa memahami maknanya melalui penjelasan hadis yang lain, nas yang lain, maka itu adalah, ya, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak, maka kita cukup mengimaninya, ya, dan membenarkannya, dan Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali yang dia mampu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita lanjutkan pada pembahasan ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.